bisa ngerasain, malumin dan pikirin, kenapa kencan kita berakhir. Selalu banyak kata, sedikit bekerja, yang jadinya mirip kursus bahasa. Ini kayak yang pacaran, rasanya jarang-jarang ngedengar kalimat penuh canda. Kau bicara moral, bicara etika, sepertinya aku ini maling. Kamu bisa ngertiin, pahamin, ngehargain setiap langkah dan gerak-gerikku. Enggak perlu dijaga dan penuh curiga, yang akhirnya kamu membabi buta. Ini bukan pacaran, nyatanya malah mirip dengan ronda yang bawa pentungan. Mau begini manyun, mau begitu manyun, dan wajahmu makin mirip kaku. Kamu harus bercermin, koreksi, banyak piknik, biar tahu luasnya dunia. Terlalu banyak aturan dan banyak pantangan, yang jadinya bikin kesel hati. Ini dan itu jangan, katamu. Nanti aja deh. Kalau kita sudah ke penghulu, aku bingung sendiri, kecewa sendiri, segitu aja. Kau harus nunggu kawin. Yeah.